بالصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. Kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bersabar mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sungguh di belakang kalian nanti ada hari-hari yang sangat membutuhkan kesabaran di dalam mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, di belakang kalian nanti itu ada hari-hari yang sangat-sangat membutuhkan kesabaran di dalam mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pahalanya sangat besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang al-mutamassik, orang yang benar-benar berpegang teguh mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala 50 kali lipat yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga para sahabat bertanya, apakah dari mereka atau dari kami ya Rasulullah? 50 itu dari mereka atau dari kami, yaitu dari para sahabat? Nabi menyatakan, bal minkum, bahkan dari kalian. Inilah balasan yang besar yang didapati oleh orang-orang yang bersabar tatkala mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ringan tatkala seorang itu benar-benar mengikuti ajaran Rasul, akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Tapi sekali lagi, tatkala mereka mampu bersabar, tatkala mereka mampu untuk bersabar mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, alladzi yathbutu ala dini wa ala tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yakunu minal firqatin najiyah. Maka mereka orang-orang yang kokoh bersabar di atas agama Rasul, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah yang disebut dengan al-firqatun najiyah. Inilah yang disebut dengan kelompok yang selamat. Siapa mereka? Itu mereka orang-orang yang kokoh di atas agama Rasul, kokoh di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kata beliau, li'annahu, kenapa mereka dikatakan minal firqatin najiyah, dikatakan termasuk kelompok yang selamat? Li'annahu yasbiru hinnama yatazalzalu kathirun minan nas, hinnama yanjarifu kathirun minan nas yasbiru wa huwa alal haqq wa yasbiru ala mukhalafatin nas wa dhammihim. Mereka dikatakan kelompok yang selamat karena dia senantiasa bersabar, senantiasa bersabar barakallahu fikum tatkala manusia itu mencemoohnya, tatkala manusia menyakitinya, dia senantiasa bersabar. Bahkan kata beliau, di antara mereka tatkala menjalankan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang sampai dipukul, dipenjara, bahkan kata beliau waqad yuqtal. Kadang-kadang ada di antara mereka ada yang sampai dibunuh. Tapi mereka yasbiru, tetap bersabar. Di annahu ala din, karena dia berada di atas agama yang benar. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, famadama ala dini wa ala al-haq, falayahummuhu ma yusibuhu min hadhihi dunya, li'annahu lahzatun wa yantahi. Kata beliau rahimahullah, selagi seorang di atas agama yang benar, selagi seorang itu di atas kebenaran, maka janganlah memperdulikan apa yang dia rasakan di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sikapnya atau sifatnya sebentar dan akan selesai. Sehingga ujian ini itu dan seterusnya, kata beliau, jangan dipedulikan. Dunia itu sebentar, wayantahi, dan akan selesai. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kemudian setelah itu akan muncul sakratan, dua perkara yang memabukkan. Setelah banyaknya berbagai macam fitnah, ada dua perkara yang memabukkan, yang sangat membahayakan. Apa itu kata Nabi? Yang pertama adalah sakratul jahli wa sakratu hubbil hayah, bahaya kebodohan dan bahaya cinta dunia atau cinta kehidupan. Al-jahlu da'un qatil, kebodohan ini adalah penyakit yang akan mematikan. Ini jahlun, ya. Ini kebodohan, penyakit yang akan mematikan. Ini yang sangat membahayakan Islam, kebodohan. Walaital jahilu yaskutu an jahlihi, sampai beliau mengatakan berandai-andai seandainya orang yang jahil itu diam, enggak usah berbicara. Walakinahu, akan tetapi yang menjadi muskilah, yang menjadi masalah, jahilun yatakallamu fi umuri dini wa yufti. Yang jadi masalah adalah seorang yang jahil, bodoh, tapi berbicara tentang urusan agama dan berfatwa tentang urusan agama. Inilah yang merupakan musibah yang sangat besar. Ini musibah yang sangat besar. Seorang yang jahil, tapi dia yatakallamu, berbicara fi umuriddin, tentang urusan-urusan agama, tentang urusan-urusan fatwa. Amal jahil alladhi ya'tarifu bijahlihi wa yaksiru sarruhu 'alan nas. Adapun seorang yang jahil, yang dia mengetahui kadar dirinya, maka kejelekannya akan dia rasakan sendiri, lebih ringan daripada orang yang jahil, tapi dia yatakallamu bi umuri din, berbicara tentang urusan-urusan agama, tentang urusan halal, tentang urusan haram, mengatakan ini jihad, mengatakan ini itu, dan seterusnya. Ini yang menjadi musibah. Orang yang jahil tidak ngerti tentang urusan agama, tapi yatakallamu seneng ngomong tentang urusan-urusan agama. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini memang sudah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ini akan terjadi di akhir zaman. Mereka akan bangkit orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak ngerti urusan agama, yatakallamu fi umuriddin, berbicara tentang urusan agama. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yaqbidhu ilman intiza'an an ibadihi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha nasu ru'usan juhala. Sampai-sampai kata beliau, kalau tidak ada lagi orang yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang jahil, orang-orang bodoh, dijadikan pemimpin dalam urusan agama. Fasu'ilu, dan mereka ditanya, wa aftau bi ghairi ilmin. Akibatnya pun karena saking semangatnya, berfatwa tanpa ilmu. Mengatakan ini merupakan bagian dari agama, ini itu dan seterusnya. Inilah bahayanya orang yang jahil. Ya. Kemudian yang kedua, yang sangat membahayakan Islam, kata beliau, hubbul aisy wa hubbud dunya. Cinta kehidupan dan cinta dunia. Kenapa ini sangat berbahaya, orang yang cinta dunia? Wa idza ahabba dunya nasiyal akhirah. Karena seringnya orang apabila sudah cinta dunia, pasti dia akan melupakan akhirat. Wa sara ya'malu di dunya, sehingga dia akan sibuk dengan amalan-amalan dunia dan seterusnya. Wa la ya'malu lil akhirah, dan tidak mau beramal untuk akhirat. Maka yang seperti ini kata beliau, hadza yusibu katsirun minan nas fi akhiriz zaman. Ini banyak dialami oleh kebanyakan manusia di akhir zaman. Bahkan mereka barakallahu fikum, mereka tatkala diajak untuk berbicara masalah al-jannatu wan-nar, enggak mau. Diajak bicara tentang sorga dan neraka, tentang azab kubur dan seterusnya, mereka tidak mau. Jangan bicara seperti itu, melemahkan kita hidup di dunia dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini dua perkara yang sangat membahayakan manusia. Penyakit jahil, kebodohan, dan yang berikutnya adalah penyakit hubbud dunya, cinta kepada dunia. Sehingga apa-apa yang menjadi ukuran dunia, dunia, tarbiyah anak pun yang menjadi ukuran itu dunia. Bagaimana ini nanti dapat ini dan itu enggak, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, walahu bi isnadin an mu'afiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba alladzina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutraku wa ya'maluna bi sunati yauma tutraku. Kata Nabi SAW, tuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Siapa mereka orang-orang yang asing? Yaitu mereka orang-orang yang senantiasa berpegang teguh bi kitabillah, tatkala kebanyakan manusia meninggalkan. Tatkala kebanyakan manusia mereka meninggalkan kitabullah, Al-Quran, orang ini justru bersemangat, berpegang teguh, mengamalkan isi Al-Quran. Iya. Wa ya'maluna bisunnati, mereka adalah orang yang mengamalkan ajaran-ajaranku. Yauma tutrak, tatkala di hari-hari kebanyakan manusia meninggalkan sunnah Rasul. Orang ini justru sebaliknya, kebanyakan manusia meninggalkan sunnah Rasul, ini justru berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud al-huraba. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan al-huraba, yang dikatakan berbahagialah bagi orang-orang yang huraba, yaitu mereka orang yang senantiasa berpegang teguh dengan kitabullah, tatkala kebanyakan manusia meninggalkan, mengamalkan sunnah Rasul, tatkala kebanyakan manusia mereka pun meninggalkan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadza kama sabaqa, ini sebagaimana yang telah lewat. Anahu sallallahu alaihi wasallam su'ila minal ghuraba, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa orang-orang yang asing. Nabi menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadannas, itu mereka orang yang memperbaiki manusia tatkala kebanyakan manusia itu rusak, meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti hawa nafsu, mengikuti bid'ah. Dia ingatkan supaya barakallahu fikum kembali kepada bimbingan Allah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah yang dimaksud dengan al-ghuraba. Kemudian bab berikutnya, bab yang terakhir di dalam kitab Fadlul Islam, disebutkan di sini, bab tahdhir minal bid'ai, bab tahdhir dari perkara-perkara bid'ah. Ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, as-salafiyun, mereka senantiasa mentahdzir manusia, mengingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah. Dan ini termasuk perkara yang sangat penting, sehingga al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuat bab secara khusus, babut tahdzir min ahlil bid'ah atau minal bid'ai, bab tahdzir, peringatan dari perkara-perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun yang dimaksud bid'ah, yang dimaksud bid'ah adalah ma uhditsa fid-dini mimma laisa lahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam urusan agama, yang tidak ada asalnya baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Tahdzir minal bid'ah barakallahu fikum, ini merupakan prinsip seorang Ahlus Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul Hafizahullah. Apa di antara prinsip seorang salafi, prinsip seorang Ahlus Sunnah? Di antaranya yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Yang ketiga adalah al-hadharu minal bida'i wal mubtadi'in, mengingatkan manusia, mentahdir manusia dari perkara-perkara bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Ini yang ketiga. Sehingga kata beliau, yuhadzirus salafiyun minal bid'ati wal mubtadi'in. Orang-orang salafi mereka senantiasa mentahdir perbuatan bid'ah dan mentahdir pelaku-pelaku bid'ah. Inilah ahlus sunnah. Inilah salafiyin. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, bal ahlus sunnah al-istighalu indahum biraddil bid'ati wa hadkil astaril mubtadi'in minal a'mali salihah al-muta'addiyah. Iya. Bahkan ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, kesibukan mereka adalah membantah ahlul bid'ah dan membuka tire-tire ahlul bid'ah. Ini loh, ini perkara bid'ah, ini perkara bid'ah, hati-hati ini bid'ah. Ini seorang salafi. Sehingga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya pernah ditanyakan kepada beliau, itu kepada Imam Abu Abdillah Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah, tentang seorang ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabu ilaika aw yatakallamu fi ahlil bid'ah. Imam Ahmad pernah ditanya, ada seorang yang rajin untuk berpuasa, rajin untuk sholat, dan rajin melakukan i'tikaf. Ahabu ilaika, apakah engkau lebih mencintai kepada orang ini atau kepada orang yang sibuk membicarakan ahlul bid'ah? Mana yang kau lebih cintai, wahai imam? Ini ada seorang, masya Allah, rajin sholat, rajin berpuasa, i'tikaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang lain seorang yang sibuknya mencaci maki ahlul bid'ah. Mana yang engkau lebih cintai, wahai imam? Ini Imam Ahmad ditanya. Maka kata beliau, fa idza shama wa shala wa taqafa fa innama huwa li nafsihi. Ini jawabannya Imam Ahmad. Kata beliau, kalau orang tersebut berpuasa, salat, i'tikaf, itu kebaikannya kembali kepada diri sendiri. Kebaikannya kembali kepada diri sendiri. Salat, i'tikaf, puasa. Wa idza takallama fi ahlil bida'i. Tapi kalau seorang yang dia mengingatkan manusia dari ahlul bid'ah, fa innama huwa lil muslimina. Kebaikannya untuk kaum muslimin secara umum. Sehingga orang yang berbicara, membicarakan ahlul bid'ah, mengingatkan manusia dari ahlul bid'ah, hadza afdal, ini lebih baik daripada orang yang hanya sekedar sholat, puasa, qiyamul lail, i'tikaf, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Karena ahlul bid'ah pada hakikatnya mereka adalah menghancurkan Islam. Barakallahu fikum. Begitu juga disebutkan oleh Abul Mudhafar As-Sam'ani rahimahullah, inna umirna bitiba'i wa nudibna ilaihi wa nuhina anil ibtida'i wa juzirna anhu. Kata beliau, kami diperintahkan untuk mengikuti, yaitu mengikuti ajaran Rasul dan diperintahkan untuk kokoh di atas ajaran Rasul, dan kami dilarang untuk ibtida', dilarang untuk melakukan bid'ah, dan diperintahkan pula untuk menjauhi bid'ah. Kemudian beliau menyebutkan syiaru ahli sunnah. Kata beliau, wasi'aru ahli sunnah, siar seorang ahli sunnah. Apa itu? Itiba'uhum li salafis salih, wa tarkuhum kullu ma huwa mubtadi'un muhdatsun. Ini ciri yang nampak, yang jelas pada seorang salafi, pada seorang ahli sunnah. Siar seorang salafi, siar seorang ahlu sunnah, apa itu? Siar seorang ahlu sunnah yang pertama, itiba'uhum li salafis salih. Mereka senantiasa itiba' mengikuti apa yang diajarkan oleh salafus salih, dan meninggalkan semua perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama. Sekali lagi, ini ciri seorang ahlu sunnah. Nampak seorang salafi, kelihatan seorang ahlu sunnah. Mereka berupaya bersungguh-sungguh untuk mengikuti salafus saleh, dan berupaya bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Barakallahu fikum. Banyak sekali, banyak sekali ucapan-ucapan para ulama atau dalil-dalil yang memerintahkan supaya kita menjauh dari ahlul bid'ah. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan, la tujalisu sahibal bid'atin fa innahu yumridul qalbuk. Dengan tegas Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan kepada kita, la tujalis sahibal bid'ah, kamu jangan suka duduk-duduk bareng dengan pelaku bid'ah. Karena yang demikian itu yumridul qalbuk, akan menyakitkan hatimu. Apa itu? Perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi jangan sekali-kali duduk bareng dengan ahli bid'ah, apalagi ngopi bareng. Diingatkan, yang namanya duduk ahli bid'ah itu akan menyakitkan hati. Barakallahu fikum. Sehingga dijelaskan oleh Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Sufyan Al-Thawri rahimahullah, beliau menyebutkan, kata beliau, man jalasa sahiba bid'atin lam yaslam min ihda thalath. Barang siapa yang dia duduk dengan ahlul bid'ah, dia tidak akan selamat dari salah, dia tidak akan selamat salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma an yakuna fitnatun li ghairihi. Yang pertama, bisa juga akan menjadi fitnah untuk yang lainnya. Ini tatkala seorang duduk dengan ahlul bid'ah, akan apa? Menjadi fitnah untuk yang lainnya. Oh, si fulan bareng dengan tokoh ini, dengan tokoh bid'ah ini, menjadi fitnah. Oh, kalau itu berarti boleh. Atau menganggap, oh itu berarti orang baik. Padahal ahlul bid'ah pada hakikatnya orang yang sangat jahat, merusak agama Rasul, merusak sunnah Rasul. Ini yang pertama, duduk dengan ahlul bid'ah itu akan merusak atau akan apa, menimbulkan fitnah untuk orang lain. Yang kedua, wa ima an yaqa'a fil qalbihi syai'un, wa yazulu bihi wa yadkhuluhu Allahu nar. Bisa juga di antara bahaya yang berikutnya duduk dengan ahlul bid'ah, an yaqa'a fi qalbihi syai'un, akan mengenai di dalam hatinya sesuatu, masuk subhat di dalam hatinya, yang tadinya semangat tamasuk bil kitab was sunnah, mengikuti bimbingan para ulama, dikarenakan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, akhirnya masuk penyakit di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, atau yang ketiga, kata beliau, wa imma an yaqul, bisa jadi orang yang duduk dengan ahlul bid'ah akan mengatakan, wallahi ma ubali ma takallamu, demi Allah saya tidak memperhatikan apa yang diucapkan oleh ahlul bid'ah, ya. Ini wathikun binafsi, saya yakin kalau aku itu kokoh, katanya. Wa man amanallahu ala dinihi tarfa'ainihi salabahu iyyahu. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Orang yang merasa hebat justru akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditolong. Sehingga barakallahu fikum, yang demikian menjadi sebab orang menyimpang. Inilah diantara ucapan para ulama rahimahullahu taala yang menjelaskan, mentahdir, mengingatkan manusia dari ahlil bid'ah. Kita lanjutkan membahas atau kembali kepada kitab Fadhlul Islam, babu tahdhiri minal bid'ah, bab peringatan dari ahlul bid'ah. Ya. Bab peringatan dari ahlul bid'ah. Adapun bid'ah, kata beliau, ma uhdisa fi dini mimma laysa anhu. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru di dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa bid'ah. Ini yang dimaksud dengan bid'ah. Maka kata beliau, fadinu kamilun walillahil hamdu, yang namanya agama itu sudah sempurna, alhamdulillah. Agama itu, Islam adalah agama yang sudah sempurna, walillahil hamdu. Kenapa kata beliau? Wali annahu ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wadinu kamilun. Dikarenakan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali agama itu sudah sempurna. Sehingga kata beliau, wala yahtaju ila ahadi an ya'tiya wa yudhifu ila din syai'an jadidan. Sehingga tidak dibutuhkan seorang pun untuk menambah-nambahi, ya, urusan agama ini. Tidak dibutuhkan. Dikarenakan sekali lagi sudah sempurna. Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu untuk tambahan ini, tambahan itu. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa hadzal mubtadi'u wa laqanat niyatuhu salihatan fadinu la yaqbalu ziyadah wal idhafah. Ini yang harus diperhatikan oleh ahlul bid'ah. Kata beliau, al mubtadi' ahlul bid'ah, walaupun niatnya itu baik, ya, walaupun niatannya itu baik, perlu diketahui yang seperti ini tidak boleh. Karena Islam itu sudah sempurna dan Islam tidak menerima tambahan dan tidak menerima pula kurangan. Ya, sudah sempurna. Ya. Sehingga walaupun niatan mereka baik, tidak diterima amalannya. Karena yang namanya beramal tidak cukup modal, sing penting niat bagus. Tidak. Tapi harus dibarengi dengan amalan-amalan yang salihah. Amalan-amalan yang salih yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami ini, dalam urusan Islam, yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Barakallahu fikum. Inilah Islam, agama yang sempurna, sehingga apa yang diidhafahkan, yang ditambahkan oleh ahlul bid'ah, ini mardud, tertolak. Kemudian selanjutnya beliau akan mendatangkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan supaya kita mentahdzir ahlil bid'ah, mentahdzir hizbiyyin dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. An Irbad ibni Sariyah radhiyallahu taala anhu qala وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنه موعظة موعظة فماذا تعهد إلينا. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu mau'izah balighah, nasihat yang sangat tandas. Iya. Pernah memberikan mau'izah balighah, nasihat yang sangat tandas. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati itu bergetar. Wadharafat minhal uyun, membuat air mata itu menangis, bercucuran air matanya. Karena apa? Nasihatnya sangat balighah. Ya. Nasihatnya itu sangat tandas kepada para sahabat. Iya. Maka para sahabat mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadhi'in." Ya Rasulullah, seakan-akan ini sudah nasihat perpisahan. Mada ta'hadu ilaina, apa yang engkau tetapkan untuk kami, yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah. Nabi menjawab, usikum bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar serta taat walaupun yang memerintah kalian seorang budak, yang memimpin kalian seorang budak, mendengar dan taat. Fa innahu, maka sesungguhnya barang siapa yang ya'is minkum, hidup panjang dari kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Barang siapa yang hidup panjang dari kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka Nabi mengingatkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan petunjukku, dengan sunnahku, yaitu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunahnya al-khulafaur rasyidin, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Min ba'di, setelahku. Adu 'alaiha binawajid, maka gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maksudnya, Pak, kinayah, gambaran supaya kita benar-benar serius di dalam mengikuti, berpegang teguh dengan ajaran Rasul. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru dalam urusan agama iku bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang baru adalah sesat. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang tandas yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Barakallahu fikum. Maka di sini akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, amarahullahu rasulahu an ya'idhanas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya memberikan nasihat-nasihat kepada manusia. Supaya memberikan nasihat-nasihat kepada manusia. Semampu kita untuk senantiasa memberikan nasihat. Walaupun ke keluarga kita, ke anak kita, senantiasa menyampaikan suatu nasihat. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah yang sangat penting, kata beliau. Wa fi hadzal haditsi qala al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu wa adzana Rasulullah mau'izatan baligha wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun fa hada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat penting bahwasanya Rasul telah memberikan nasihat yang baligha yang sangat tandas, membuat hati bergetar dan membuat air mata bercucuran. Iya. Kenapa? Nasihatnya sangat balighah, sangat tandas. Nah, kata beliau, fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamul khalqi billahi azza wa jal. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. A'lamul khalqi. Orang yang paling tahu tentang keadaan makhluknya. Sehingga tatkala Nabi memberikan nasihat yang balighah tentunya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan apa namanya keluar dari hawa nafsunya. Tapi adalah wahyu. Sehingga memberikan nasihat-nasihat yang sangat tandas. Barakallahu fikum. Nasihat yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Dan nasihat yang bisa menyelamatkan manusia minasyar. Kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Wabima yanqidzun nasu minasyar. Nasihat yang bisa yang kudunas menyelamatkan manusia dari kejelekan. Nih. Itu nasihat yang sangat balighah, yang sangat-sangat mengena. Barakallahu fikum. Sehingga nasihat yang disampaikan oleh beliau, kata beliau, walaisat mu'idhatun yasirah, bukan nasihat yang sedikit, walakinnaha mu'idhatun balighah, akan tetapi nasihat-nasihat yang balighah, yang sangat mengena. Wajidat minhal qulub, membuat hati itu bergetar. Wadharafat minhal uyun, membuat air mata bercucuran. Barakallahu fikum. Waqad dzakaru, dan mereka telah menceritakan, ana hadza ba'da salatil fajri. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat fajar. Ini juga di antara waktu yang tepat seorang untuk menyampaikan nasihat, memberikan mau'izah, arahan-arahan ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fahimu minha anaha wasiatun minar rasul wa anna hayatahu ala wasaki nihayah. Maka perhatikanlah wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang seakan-akan kehidupannya Rasulullah sebentar lagi selesai. Sehingga para sahabat menyebutkan, ka'annaha mu'izzatun muadzi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Apa yang engkau nasihatkan kepada kami? Bertanya kepada Rasul. Maka Nabi SAW menyebutkan beberapa wasiat atau nasihat-nasihatnya. Kata Nabi, usikum bitaqwallah azza wa jal wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan serta mendengar dan taat kepada penguasa. Ini wasiat yang pertama. Wasiat untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Kenapa ini yang disampaikan pertama? Wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Hadhihi kalimatun jami'atun li khisalil khair. Takwa itu adalah kalimat yang terkumpul di dalamnya berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ini takwa. Yadkhulu fiha fi'lul wajibati wa tarkul muharramat. Dalam ketakwaan masuk pula perintah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan perintah untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini dalam ketakwaan. Masuk pula di dalamnya perintah untuk menjalankan al-wajibat dan meninggalkan al-muharramat. Li'ana hadha huwa alladhi yaqa min azabillah. Dikarenakan inilah yang akan menyelamatkan, menamengi seorang hamba dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, baru Nabi menambahkan, fa'ata bi kalimatin jami'ah summa fasala alaihi salatu wassalam. Setelah itu Nabi mulai memperinci nasihat-nasihat berikutnya. Setelah nasihat takwa, disampaikan nasihat wasam'i wa ta'ali wulati umuril muslimin, mendengar dan taat kepada penguasa. Kata beliau, li'annahu bisam'i wa ta'ah. Atau kata beliau, dikarenakan bentuk ketakwaan wa min taqwallah as-sam'u wa ta'ah. Sehingga di antara bentuk bertakwa kepada Allah adalah mendengar dan taat liwulatil umuril muslimin, kepada penguasa muslim. Ini di antara bentuk taat atau bentuk bertakwa kepada Allah. Sehingga mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin bukan perkara yang remeh. Ibadah yang azimah, ibadah yang agung, karena bentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, li'annahu bisam'i wa ta'ati yahsulu lahum al-ijtima'il kalimah wa quwwatil ummah wa tamamil amri wa indifa'is syururi wal fitani wa iqamatil hududi wa insafi al-mazlumin. Iya. Kenapa mendengar dan taat kepada penguasa termasuk merupakan bentuk ketakwaan? Dikarenakan dengan mendengar dan taat kepada penguasa, yahsululahum ijtima'il kalimah, akan terwujud persatuan kaum muslimin. Ini dengan apa? Mendengar dan taat kepada waliyul amri, kepada penguasa. Akan terwujud di dalamnya persatuan kaum muslimin. Dan juga dengan mendengar dan taat akan muncul kekuatan umat. Ini diantara faedah berikutnya. Faedah mendengar dan taat kepada penguasa akan muncul kekuatan umat. Berbeda kalau kondisinya barakallahu fikum bercerai-berai. Ya, yang ini baiat ke ini, yang itu baiat ke sana dan seterusnya. Dan kata beliau juga, dengan mendengar dan taat kepada penguasa akan tertolaknya kejelekan-kejelekan dan berbagai macam fitnah. Ya, ini dengan apa? Mendengar dan taat. Kejelekan-kejelekan akan tertutup. Fitnah-fitnah pun akan tertutup. Barakallahu fikum. Sehingga jangan dianggap remeh urusan mendengar dan taat kepada penguasa. Urusan mendengar dan taat kepada penguasa, urusan yang besar. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau, dari sini kita mengetahui kita wajib untuk mentaati penguasa, mendengar dan taat. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf, fala yuta'u fitil kal maksiyah, dan tidak ditaati takala diperintahkan untuk bermaksiat. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la ta'ata lil makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada sang khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diperintah untuk berbuat maksiat kepada Allah, wala ta'ah, tidak boleh taat. Tapi bukan artinya memberontak, mboten. Ya. Bukan artinya memberontak. Tidak boleh taat kalau diperintahkan untuk bermaksiat. Amma ma'adal maksiat wa yuta'u fi. Adapun selain kemaksiatan, memerintahkan selain kemaksiatan, yuta'u fi, ditaati. Ya. Diperintah untuk kerja bakti, gotong royong, ya, membersihkan jalan, memperbaiki selokan, wajib untuk mentaati. Barakallahu fikum. Tapi kalau diperintahkan untuk bermaksiat, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, wa anna la tabqa lahum wilayah wa la yabqa sam'u wa la ta'ah wa inna ma yu'tuna an-nasal hurriyah bima yuriduna minas sururi wasahwati wa an yanhalal amra. Perhatikan di sini. Sebagian kaum muslimin sekarang itu, atau sebagian manusia dari musuh-musuh dakwah, musuh-musuh kebenaran, ingin barakallahu fikum melemahkan kaum muslimin. Ya. Ingin melemahkan kaum muslimin. Dengan cara apa? Memberikan provokator supaya jangan mendengar dan taat kepada penguasa. Dan menggambarkan bahwasanya seakan-akan tidak taat kepada penguasa ini merupakan kebebasan. Nah, sekarang muncul seperti itu. Sehingga hati-hati, karena ini atau yang seperti ini menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang perlu kita ingat di sini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip taat kepada penguasa. Ini termasuk juga bentuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.